Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam keutamaan. Terkhusus di malam hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di masjid yang mulia, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa ta'ala, yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita di dalam hadisnya yang mulia, yakni hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَدْلُونَ كِتَابُ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ. Tidaklah terkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka kumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mereka membaca kitab Allah. Sebagian mereka mengajarkan kitab Allah Al-Quranul Karim terhadap sebagian yang lainnya, kecuali akan turun kepada mereka itu sakinah, dan akan diliputkan kepada mereka itu rahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di majlisnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam hadis yang mulia keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan amalan yang mulia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan balasan-balasan yang mulia. Tentunya kita tidak memiliki niat untuk kita bertemu dan berkumpul di majlis ataupun di masjid yang mulia ini kecuali dalam rangka tafaqquh fiddin, kecuali dalam rangka mempelajari syariatnya Allah Tabaraka wa ta'ala yang mulia dan sempurna, sehingga dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala semakin menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan karuniakan kepada hamba-hambanya dengan amalan yang mulia itu. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan sakinah, majlis ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah majlis yang penuh dengan sakinah. ketenangan, ketenteraman. Dan yang kedua, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, akan diliputkan kepada mereka seluruh daripada anggota majlis tersebut rahmah, kasih sayang. Dan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka, orang-orang yang hadir di majlis tersebut, disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlisnya para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Ini adalah sebagian daripada keutamaan, dari keutamaan-keutamaan daripada majlis ilmu, yakni majlis ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini tidak akan didapatkan di majlis-majlis yang lainnya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullahu ta'ala, pada pertemuan di hari, di malam hari yang mulia ini, kita akan mengingat kembali tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di alam semesta yang fana ini. Yang dengannya akan menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita tatkala kita itu mengarungi kehidupan yang fana ini. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang mulia di dalam menciptakan alam semesta ini pada umumnya, terkhusus menciptakan kita umat manusia. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kita di dalam kitabnya, dan ayat ini sering kita sebut-sebut, kita dengar di majlis-majlis ilmu. Yani apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat yang mulia ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki tujuan yang lainnya. Di dalam menciptakan alam semesta ini pada umumnya, terkhusus Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dua golongan jin dan manusia agar mereka itu beribadah kepadaku, yakni agar mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Setelah kita pahami akan hikmah dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di alam semesta yang fana, yakni agar kita itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya timbul pertanyaan di dalam benak kita, apa itu ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki tujuan yang lainnya di dalam kita, di dalam menciptakan kita di alam semesta yang fana ini. Apa itu ibadah? Mereka para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan tentang definisi daripada ibadah. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya dan meridainya. Segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya dan meridainya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka dari definisi yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ini, kita dapatkan kejelasan bahwasannya cakupan ibadah itu luas, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, dan yang bisa merealisasikan, mewujudkan ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini karenanya, bukan hanya orang-orang yang kaya semata, bukan hanya orang-orang yang memiliki kedudukan dan jabatan semata, akan tetapi siapapun dari hamba-hambanya, baik itu aparat maupun rakyat, baik orang yang kaya maupun yang miskin, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sehat maupun yang sakit, maka semuanya bisa mewujudkan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dia di alam semesta yang fana ini, yakni ibadah. Demikian juga kalau kita pelajari dari macam-macam ibadah, maka ibadah itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah ibadah yang berupa imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Dan Rabbmu memerintahkan, janganlah kalian itu beribadah kecuali hanya kepadanya. Berarti tauhid itu adalah salah satu macam dari macam-macam ibadah, bahkan ibadah yang paling mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya. Demikian juga apa yang Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diciptakan kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka itu mengikhlaskan seluruh amalan-amalan, yakni amalan-amal yang diperintahkan, berupa tauhid, salat, puasa, haji, zakat, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya yang dalilnya adalah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala maupun Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun macam ibadah yang kedua atau bagian ibadah yang kedua adalah ijtinabun nawahi, menjauhi seluruh larangan-larangan, baik larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun larangan-larangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya banyak. Kita dilarang untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan dari perkataan Luqmanul Hakim alaihi salatu wassalam tatkala membimbing mendidik anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah merupakan kezaliman yang sangat agung, yang sangat besar. Apa yang dibimbingkan dan dididikkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya ini adalah berupa ibadah agar anaknya itu meninggalkan syirik. Demikian juga larangan-larangan yang lainnya. Larangan untuk melakukan perbuatan zina, larangan untuk minum khamr, larangan untuk riba, dan berbagai macam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Tatkala seorang hamba itu meninggalkan atau menjauhi salah satu perkara dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya larang dia darinya, maka yang demikian itu adalah ibadah. Adapun macam atau bagian yang ketiga, tasdiqul akhbar, membenarkan berita-berita. Yang dimaksudkan adalah membenarkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya beritakan kepada kita, baik kejadian-kejadian yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi ataukah yang akan terjadi. Baik kejadian-kejadian itu terjadinya di alam dunia yang fana ini maupun berbagai macam kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhirat nanti. Maka tatkala datang kepada kita berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Rasulnya, maka kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah adalah membenarkannya. Membenarkan segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya, atau membenarkan segala sesuatu yang diberitakan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sunnah yang sahihahnya, maka yang demikian itu adalah ibadah. ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala. Tatkala kita menyadari ternyata cakupannya ibadah itu adalah luas, macam-macamnya banyak. Dari apa yang telah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan dari apa yang telah kita sampaikan secara globalnya, bahwasanya ibadah itu ada yang berupa melaksanakan perintah, ada yang berupa meninggalkan larangan, ada yang berupa membenarkan segala sesuatu yang diberitakan, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan di mana kewajiban kita untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, bukan terbatas waktu, bukan hanya sehari dan dua hari, bukan hanya satu bulan, dua bulan, bukan hanya satu tahun, dua tahun. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan, mewujudkan peribadatan kepada Allah Tabaraka wa taala tadi, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut untuk menjemput roh-roh kita. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan di mana firman Allah Subhanahu wa taala ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan pada mukaddimahnya beliau tatkala beliau menyampaikan khutbatul hajah, tatkala menyampaikan khutbatul jum'ah, tatkala beliau menyampaikan khutbatul id. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu sampai mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian dalam keadaan mentauhidkan Allah Tabaraka wa taala. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada kita berapa umur kita, masing-masingnya kita itu hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan namun sudah menetapkan berapa masa ataupun umur kita hidup di dunia yang fana ini. Sehingga dari sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala, kita tidak tahu masih berapa sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Apakah masih satu hari ataukah dua hari, satu minggu ataukah dua minggu, satu bulan ataukah dua bulan, satu tahun ataukah dua tahun. tahun kita dalam keadaan tidak tahu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kita di dalam firman-Nya tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ditambah lagi, untuk kita itu selamat, teguh dan tegar serta istiqamah di dalam mewujudkan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di alam semesta ini penuh dengan halangan dan rintangan. Mesti kita itu akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia yang fana ini adalah sebagai medan ujian dan cobaan yang kita akan dihadapkan senantiasa dengan berbagai macam halangan dan rintangan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, ini adalah huruful muqatta'ah, potongan-potongan huruf yang tidaklah mengetahui apa maknanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ahasiban nasu, apakah umat manusia itu mengira bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja setelah mereka itu menyatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka itu akan tidak akan ditimpa dengan berbagai macam ujian dan cobaan, dan mereka itu tidak akan dihadapkan dengan berbagai macam halangan dan rintangan. Istifhamun lil inkar, pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya adalah pengingkaran. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh. Di sini ada tiga macam taukid. Yang pertama adalah qasamul mahdhuf, yang kedua adalah lam jawabul qasam, dan yang ketiga adalah nunut taukid. Sungguh. Kami telah menimpakan ujian dan cobaan, menghadapkan halangan dan rintangan terhadap umat-umat sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Maka sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang jujur, siapa di antara hamba-hambanya yang benar atas pengakuan ataupun ikrar imannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun Maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang dusta atas pengakuan imannya. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala, ujian dan cobaan, halangan dan rintangan, senantiasa ada di hadapan kita. Satu ujian dan cobaan selamat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata kita itu berhasil melaluinya, maka bukan berarti telah selesai. Di hadapan kita ada ujian dan cobaan yang lainnya. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam ayat yang mulia tadi apa hikmah tujuan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya berbagai macam ujian dan cobaan, menghadapkan berbagai macam halangan dan rintangan kepada hamba-hambanya dalam rangka menyaring, dalam rangka menyeleksi, dalam rangka memisahkan, memilahkan mana yang shadiqun dan mana yang kadibun. Emas itu akan tampak keaslian emasnya setelah melalui ujian dan cobaan. Demikian juga pengakuan seorang hamba, saya seorang muslim, saya adalah seorang mukmin, saya adalah seorang muwahhid, saya adalah seorang ahlus sunnah, saya seorang salafi. Maka tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala akan datang ujian dan cobaan setelahnya, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita di dalam ayat yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala, sehingga untuk orang itu teguh dan tegar, untuk orang itu bisa istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara yang berat, maka ini adalah perkara yang sulit, kecuali bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada dia kemudahan, kecuali bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada dia pertolongan, sehingga dengan kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang sulit menjadi mudah, segala sesuatu yang berat menjadi ringan. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, mengkhabarkan tentang keutamaan hamba-hambanya yang istiqamah di atas jalannya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami hanyalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah di atas ikrarnya, di atas pernyataan imannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan karomah kepadanya tatkala dia itu menghadapi sakaratul maut yang sangat berat dan dahsyatnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan para malaikatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun berduyun-duyun yakni para malaikat yang memberikan bisikan-bisikan yang tujuannya adalah menghibur dan meringankan penderitaan. Di mana para malaikat itu membisikkan, "Alla takhafu, janganlah kalian itu takut, takut terhadap kejadian-kejadian yang akan terjadi, baik di alam kuburnya, alam barzakhnya, maupun alam akhiratnya. Alla takhafu, jangan kalian itu takut." Wala tahzanu, dan janganlah kalian itu sedih. Jangan mengkhawatirkan keluarga kalian. Jangan kalian mengkhawatirkan anak-anak kalian. Jangan kalian mengkhawatirkan harta-harta kalian. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan menjaga mereka. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan melindungi mereka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan jannah yang kalian tatkala hidup di dunia dijanjikan dengannya. Untuk mendapatkan derajat istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas sunnah, ini bukan perkara yang gampang. Kenapa? Sebagaimana apa yang telah kita sampaikan sebelumnya, kita akan mesti menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Di antara ujian dan cobaan adalah harta. Di antara ujian dan cobaan, masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala, adalah harta. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyatakan di dalam hadis yang sahih, "Inna dunya hulwatun khadirah, wa inna allaha mustakhlifukum fiha, wayang duru kaifata amalu." Sesungguhnya dunia dengan berbagai macam isinya, di antaranya adalah harta. Hulwatun khadir, satu perkara yang rasanya itu manis dan kalau dilihat itu menyenangkan. Setiap orang pasti akan senang terhadap harta. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala, wa inna allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan kalian, sebagian kalian itu menjadi pengganti mengurusi harta tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan sebagian hamba yang kemarin itu miskin menjadi kaya, yang kemarin itu kaya menjadi miskin. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berkuasa. Bayang dulu kaifata amal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat bagaimana kalian itu memperlakukan dunia, terkhusus harta. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati mal." Setiap umat itu memiliki fitnah yang paling besarnya. Maka sesungguhnya fitnah yang paling besar yang menimpa kepada umatku itu adalah mal, harta. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Mal baqra ahsha alaikum walakin ahsha alaikum alaikum antum syata alaikum dunya kama busitat alal ladina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian, akan tetapi yang aku khawatirkan akan menimpa kepada kalian, yakni fitnah yang akan menimpa kepada kalian itu adalah fitnah harta. Dibukakanlah pintu-pintu harta sebagaimana pintu-pintu dunia, pintu-pintu harta itu telah dibukakan kepada umat-umat sebelum kalian. Fitrahnya manusia cinta kepada harta, senang kepada harta. Taib, tatkala dibukakan pintu-pintu harta, maka akhirnya kalian itu pun berlomba-lomba untuk mendapatkan harta tadi dengan menghalalkan berbagai macam cara. Tidak peduli mana halal, mana haram. Malah buat kaidah yang halal saja sulit. Apalagi yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Atau membuat kaidah zaman ini, zaman itu, nek raitan rakumanan. Masyarakat muslimin rahimakumullahu taala, sehingga berapa banyak orang dengan sebab harta lupa terhadap saudaranya, dengan sebab harta lupa terhadap keluarganya, dengan sebab harta terfitnah, yakni agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala, fatuhlikukum kama ahlakathum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hartalah, harta itulah yang membinasakan kalian sebagaimana harta itu telah membinasakan terhadap umat-umat sebelumnya. Berapa banyak dengan sebab harta orang itu menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam kitabnya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mufassirin menjelaskan yang dimaksud dengan zikrullah di situ adalah salat. Jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari salat, yakni salat-salat yang wajib. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang sampai harta-hartanya dan anak-anaknya melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka berarti mereka itu adalah golongan orang-orang yang merugi. Kenapa tanya? Masyarul muslimin rahimakumullah taala, sampai buat kaidah pula maju tak gentar apa? Membela yang bayar. Ini tayyib, maju tak gentar membela yang bayar. Jadi bukan hak dan batil. Siapa yang mau membayar dia, maka dia akan bela. Ataupun timbul yakni istilah pada lesan-lesan mereka, berjuang. Tayyib, maknanya adalah apa? Beras, baju, dan uang. Sekian banyak. Yani orang itu menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, tidak istiqamah di dalam merealisasikan, mewujudkan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia di dunia yang fana. Karena apa? Karena harta. Karena demikian juga masyarul muslimin rahimakumullahu taala, termasuk daripada perkara dari perkara-perkara yang akan menyimpangkan kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, yakni fitnah, ujian dan cobaan, yakni fitnahnya wanita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa, ditampakkan indah menarik kecintaan terhadap syahwat, di antara syahwat yang di mana seseorang itu mesti akan cinta kepadanya adalah syahwat terhadap wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih membahayakan terhadap kaum laki-laki, yang itu adalah fitnah yang lebih besar dibandingkan dengan fitnahnya wanita. Berapa banyak masyarul muslimin rahimakumullahu taala, seorang itu menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab wanita. Baik itu wanita itu adalah wanita itu istrinya, wanita itu adalah wanita anak-anak wanitanya, saudara wanitanya, ataupun wanita yang bukan mahramnya. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala, kalau di zaman dulu orang itu takut dengan sundel bolong. Kalau diceritain tentang sundel bolong, masyaallah, takut. Baik, kalau di zaman dulu sundel bolongnya itu di mana? Di belakang. Di zaman globalisasi ini sundel bolongnya di mana? Di depan. Sehingga dengan sebab wanita, fitnahnya wanita, masyarul muslimin rahimakumullahu taala, seorang hamba itu menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Syahwat. Ada lagi, wanita bisa menyebabkan seorang laki-laki atau seorang suami itu menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan syubhat. antaranya adalah Imran fi Hitan. Asalnya dia itu adalah seorang alim, seorang yang saleh. Baik. Namun dia tergiur dengan seorang wanita yang cantik, yang cerdas. Namun dia adalah seorang kharijiyah, yakni seorang khawarij. Mungkin pengennya menjadi PhD. Baik. Setelah dibini, maunya di apa? Dibina. Dibini dulu, baru dibina. Bukan dibina dulu, baru dibini. Baik. Dengan sebab Imran bin Hitan menikah dengan seorang wanita zakiyah jamilah kharijiyah, akhirnya dia itu menjadi seorang khawarij. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala, seorang menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab wanita, wanita itu dengan sebab syahwatnya ataupun dengan sebab apa? Syubhatnya. Demikian juga di antara perkara daripada perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala adalah tahta. Dan perkara-perkara dunia yang lainnya. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk seorang itu mendapatkan keteguhan, kesabaran, ketegaran, keistiqomahan, ini bukan perkara yang gampang. Kita harus sadar bahwasanya kita tidak mungkin bisa sabar mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia yang fana ini kecuali dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasbir wa ma sabruka illa billah, sabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan di mana engkau tidak mungkin bisa bersabar kecuali dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin akan bisa sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih pantas lagi tidak mungkin bisa sabar, yakni di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan diri kita. Tidak ada modal bagi kita itu ilmu dan amal, yakin dan sabar tidak ada. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka kalau bukan karena pertolongan, karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kalian, dan kalau bukan karena rahmatnya, niscaya kalian itu akan tergolong pada golongannya orang-orang yang merugi. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan kalau bukan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas kalian dan rahmahnya, sungguh-sungguh kalian itu akan mengikuti syaitan, rayuan, bisikan syaitan, kecuali sedikit di antara kalian yang selamat. Dua hal saja, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala, agar kita itu istiqamah di atas jalannya Allah subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keutamaan Allah subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah rahmatnya. Tak mungkin kita itu bisa istiqamah di atas jalannya Allah subhanahu wa taala tanpa keduanya. Sehingga dari sini berbagai macam sebab, dari sebab-sebab untuk mendapatkan keutamaan Allah dan rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam ibadah, apakah dengan cara melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, ataukah dengan membenarkan berbagai macam berita yang diberitakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya, maka wajib dan semestinya kita itu untuk melakukannya dalam rangka mendapatkan keutamaan dan rahmahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, hendaknya kita semakin bertambah umur kalau itu hitungannya. Kalau dari sisi jatah, semakin berkurangnya jatah umur, maka hendaknya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan harta, jangan mengandalkan marga, jangan mengandalkan tahta ataupun perkara-perkara dunia yang lain. Jangan mengandalkan amalan kita, jangan mengandalkan keilmuan kita, jangan mengandalkan kedekatan dengan orang yang baik di antara kita. Tidak mungkin kita itu selamat tatkala kita itu menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan kecuali dengan keutamaan dan rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayatul taufik kepada kita untuk melakukan berbagai macam sebab, dari sebab-sebab dalam rangka mendapatkan keutamaan dan rahmahnya Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam golongan hamba-hambanya yang teguh dan tegar di atas jalannya Allah tabaraka wa ta'ala sampai ajal datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.